Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama sekali saya ucapkan setinggi terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur program kita pada petang ini, iaitu Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia Cawangan Kedah, atas kesudian menjemput sekali lagi saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua pada petang ini bersamaan dengan 29 Ramadan 1442 Hijrah. Dan malam ini kita telah pun ataupun akan memasuki 30 Ramadan, iaitu pada esok hari adalah 30 Ramadan yang merupakan hari terakhir kita berpuasa Ramadan bagi tahun ini. Dan kemudiannya pada hari Khamis insya-Allah, sekiranya Allah panjangkan umur kita bersama, kita akan berada pada 1 Syawal 1442 Hijrah bersamaan dengan Aidul Fitri, iaitulah hari raya puasa. Apabila kita sebut berkenaan dengan keberadaan kita dalam hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka kita menjadi suatu kelaziman dan suatu tuntutan, bahkan keperluan sebenarnya kepada kita untuk mengetahui bagaimanakah cara kita menyambut hari raya puasa atau Aidul Fitri dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana agama kita ini dia terbina di atas dua sandaran ini, iaitu kayu ukur yang menjadi perkara paling asas bagi setiap tindak tanduk dan perbuatan kita adalah sama ada perkara itu menepati Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika Al-Imam Syafi'i membahaskan dengan suatu ungkapannya yang masyhur, "Idza ra'aytumur rajul yatiru fil hawa'i wa yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru bih hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitabi was-sunnah." Ini maksudnya hadirin dan hadirat. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kamu melihat seorang lelaki yang mana dia ini terbang di langit ataupun dia berjalan di atas air, kemudian kata Al-Imam Syafi'i, fala taghtarru bih, jangan kamu gurur, jangan kamu tertipu dengan dia, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was-sunnah, sehingga kamu bentangkan urusan dia itu mengikut landasan panduan neraca Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam maksud yang kita boleh mudah faham, sekiranya seorang lelaki itu dia bercakap menepati Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima cakapannya itu meskipun dia tak boleh terbang di atas langit. Tetapi sekiranya seorang lelaki dia bercakap jelas-jelas dan terang-terang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak menerima kata-katanya, tidak menerima pandangan dan pendapatnya, meskipun dia boleh berjalan di atas air. Kerana kayu ukur dan neraca kita dalam hidup beragama Islam ini adalah bukan semata orang itu boleh terbang, orang itu boleh berjalan di atas air, orang itu mempunyai kelebihan itu dan ini dari sudut superpower dan seumpamanya, bukan. Tetapi kita punya kayu ukur adalah menepati Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Jadi oleh kerana itu, dalam setiap perkara perbuatan yang kita lakukan hari-harian, kita nak tahu adakah perbuatan kita ini menepati Al-Quran ataupun menyelisihi Al-Quran. Adakah perbuatan kita itu menepati as-sunnah ataupun menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pada petang ini sebelum kita berbuka puasa, suka untuk saya membawa perbahasan kita dengan lanjut dalam tempoh lebih kurang satu jam berkenaan dengan sambutan atau panduan menyambut Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Puasa yang lebih tepatnya dengan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali hadirin dan hadirat, saya suka nak sebut berkenaan dengan sebuah kitab. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, iaitu namanya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Ami Minal Wazaif. Di tangan saya ni kalau saya boleh tunjukkan, ada sebuah kitab namanya Lataif Al-Ma'arif Fima Limawasimil Ami Minal Wazaif. Kitab ni nak menceritakan berkenaan dengan peranan-peranan bagi setiap bulan-bulan hijrah ini. Dan kita tahu bahawasanya bulan-bulan di dalam Islam ini dia ada 12 bulan. Seperti yang Allah sebut, Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Pada yang termaktub di dalam lauhul mahfuz, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi, minha arba'atun hurum. Ada dari kalangan 12 bulan itu, 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, iaitu bulan Muharram, Rejab, Zulkaadah dan juga Zulhijjah. Tetapi poinnya adalah daripada 12 bulan tersebut, hadirin dan hadirat sekalian, kitab ini Lataiful Ma'arif yang dikaryakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menceritakan tentang kelebihan serta peranan setiap bulan-bulan yang telah disebutkan sebentar tadi. Dan apabila selesai sahaja, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali membahas berkenaan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dan dia bahagikan kepada 10 pertama Ramadan, 10 pertengahan Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan. Kemudian sebut berkenaan dengan wada' Ramadan, iaitu berkaitan dengan peninggalannya kita atau kita bakal meninggalkan bulan kebaikan, bulan Al-Quran, bulan kebajikan, bulan Ramadan ini. Kita akan wada', kita akan ucapkan selamat tinggal dan perpisahan. Maka masuklah Ibnu Rajab Al-Hanbali kepada perbahasan wazifatu syahri syawal, kepentingan ataupun peranan syahru syawal, bulan syawal yang datang selepas daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi yang uniknya, yang menariknya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, hadirin dan hadirat, selepas sahaja dia membahas berkenaan bulan Ramadan, masuk sahaja perbahasan berkenaan bulan Syawal, perkara pertama yang beliau masukkan dalam permulaan kitab itu adalah berkenaan dengan anjuran dan galakan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Allahu Akbar. Maknanya dia tak bahas langsung perkaitan berkenaan dengan salat hari raya ataupun perbahasan berkenaan dengan apakah yang sepatutnya dilakukan pada waktu itu, tidak. Tetapi beliau fokus, beliau selepas tamat sahaja perbahasan berkenaan bulan Ramadan Al-Mubarak 30 hari itu, beliau terus mulakan perbahasan bulan Syawal dengan memasukkan anjuran dan galakan untuk kita berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Subhanallah. Dan beliau letakkan dengan hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man sama ramadana summa atba'ahu sittam min syawal kana ka siyamid dahar. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian orang itu mengikutinya dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun, kata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seakan-akan isyarat daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali bahawasanya Syawal ini bukanlah bulan untuk kita terus melupakan ibadah puasa. Walaupun Ramadan berlalu pergi, tetapi ibadat puasa masih kekal berbaki. Jadi sebab itu kita mengatakan masuk sahaja bulan Syawal bukanlah bermakna sepanjang bulan untuk kita ini makan dan minum sahaja. Tidak. Sebenarnya yang dituntut untuk kita makan dan minum adalah pada hari raya pertama itu sahaja. Iaitu pada hari satu Syawal itu sahaja. Dia bukanlah sampai 30 hari kita beraya dan sampai 30 hari kita makan hari-hari dan kita minum sehingga kita meninggalkan ibadah yang dihukum sebagai sunat muakkad, iaitulah berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Baik. Kemudian saya nak pergi kepada beberapa perbahasan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Iaitu perbahasan apakah yang patut kita lakukan pada malam hari raya. Malam hari raya puasa itu, malam Aidilfitri, apakah yang kita patut lakukan? Pertama, kita tahu malam Aidilfitri kita sudah tidak melakukan salatul tarawih. Maknanya, salat tarawih kita yang terakhir adalah pada malam ini. Salat tarawih kita yang terakhir adalah pada malam ini, iaitu pada malam yang ke-30 Ramadan. Jadi pada malam ini, bagi tuan-tuan yang ingin orang kata mendapat ganjaran beribadah qiyam Ramadan yang terakhir, maka rebut peluang dan ruang yang masih ada untuk kita menghadiri masjid-masjid dan juga surau-surau bersama kita mendirikan salat sunat tarawih secara berjamaah insya-Allah. Dan pada malam hari raya sudah tidak ada salat tarawih. Tetapi sebenarnya kalau diikutkan hadirin dan hadirat, ada sebuah hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitulah man qama lailatal aidaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, yang membawa maksud sesiapa yang melakukan qiyam, yakni beribadah pada dua malam hari raya, iaitu pada malam dua hari raya Aidilfitri dan Aidul Adha, hari raya puasa dan hari raya korban, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam muhtasiban lillah, yang mana dia lakukan qiyam tersebut dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ganjaran. Kenapa istilah berpuasa dan juga qiyam Ramadan ni dianggap mendapatkan ganjaran hadirin dan hadirat? Kerana hakikatnya kita ini adalah orang yang bekerja. Beramal salih tu maksudnya orang yang melakukan kerja-kerja baik. Itu maksud dia. Dan orang yang melakukan kerja ni sinonim dengan mendapat upah. Dia sinonim dengan mendapat upah ataupun ganjaran. Al-Quran sebagai contoh dalam ayat yang ke-136 daripada surati Ali Imran. Cuba tuan-tuan teliti. Daripada ayat 133, 134, 135 surah Ali Imran, Allah mencerita, Allah kata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Dan bersegeralah kamu nak mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Bersegeralah kamu nak mendapatkan syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi. Yang mana syurga itu disediakan bagi golongan yang bertakwa. Kemudian dalam ayat 134 surah yang sama, Allah ceritakan ciri-ciri golongan yang bertakwa adalah yang pertama, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang sentiasa membelanjakan harta mereka di jalan Allah ketika senang dan juga susah. Wal-kazimin al-ghais, golongan yang berjaya menahan kemarahannya, dalam erti kata bila dia marah, marahnya itu tidak membawa kepada dia menzalimi orang lain dan menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiganya, wal-afina anin-nas, manusia yang bersifat pemaaf terhadap kesalahan orang ramai. Kemudian dalam ayat 135 Allah menceritakan, Allah kata walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah. Yang membawa maksud ciri golongan bertakwa adalah yang keempatnya, dan apabila mereka melakukan perkara keji ataupun menzalimi diri mereka dengan maksiat, mereka akan ingat Allah. Kemudian mereka istighfar kepada Allah. Kemudian mereka tidak mengulanginya kembali. Maka itulah dianya golongan yang bertakwa. Dan selepas daripada Allah menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri golongan bertakwa ini, Allah mengatakan mereka ini ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka ni mendapat balasan mereka adalah pengampunan daripada Tuhan mereka, iaitu ganjaran mereka adalah pengampunan daripada Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah kata ni'ma ajrul amilin, maka itulah sebaik-baik nikmat ganjaran bagi orang yang beramal. Orang yang buat kerja, yang melakukan apa sahaja kerja, dia berhak mendapat upah. Dia berhak mendapat upah. Tapi fa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik ganjaran bagi orang yang bekerja, sebaik-baik upah bagi orang yang bekerja, hakikatnya apa? Adalah pengampunan Allah, adalah syurga Allah. Jadi apabila kita, contohnya yang Nabi kita sebut dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, man sama ramadana imanan wahtisaba, kemudian ada sambungan dia man qama ramadana imanan wahtisaba, kemudian ada sambungan lagi man qama lailatal qadri imanan wahtisaba, maksud ihtisab itu adalah ihtisabul ajar was sawab, kita mengharapkan ganjaran dan pahala, dan natijahnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, sesiapa yang qiyam beribadat pada malam dua hari raya dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, iaitu nescayalah jantung hatinya tidak akan mati pada hari dimatikan jantung-jantung hati setiap manusia. Cuma hadis ini, hadirin dan hadirat, adalah hadis yang dhaif, dinilai dhaif oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Kemudian ini sebenarnya adalah galakan umum. Galakan umum. Hakikatnya tiap-tiap malam, fadilat kita melakukan qiyam adalah sama. Fadilat kita melakukan qiyam adalah sama. Tetapi tidak ada masalah sekiranya seseorang itu dia nak memperbanyakkan salat malam pada malam hari raya dan seumpamanya, yang ini mengikut kepada keumuman anjuran untuk kita melakukan salatul lail, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili masna masna, salat malam itu dua rakaat dua rakaat, maka ia tidak terhad kepada beberapa jumlah yang tertentu. Buatlah sekadar yang kita mampu, tetapi sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalan yang berterusan sekalipun ianya sedikit. Wallahu a'lam. Kemudian berkenaan dengan hari raya, berkenaan dengan Aidilfitri. Aidilfitri ini seperti yang kita lihat di dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan mungkin biasa dengar ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus, bukan ayat 183 itu, tapi ayat yang ke-185, iaitu syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumush shahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Allah kata walitukmilul iddah, hendaklah kamu menggenapkan iddah, bilangan hari daripada bulan Ramadan tersebut. Maka paling maksima hari dalam sebulan adalah 30 hari. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, baginda mengatakan asyharu hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu 10, 10, 10. Maknanya bulan itu adalah paling tingginya 30 hari. Jadi apabila kita katakan walitukmilul iddah, genapkan bilangan hari dalam bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Kemudian selepas kita menggenapkan 30 hari Ramadan dengan ibadah berpuasa, berdalilkan firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu, itu yaitu lamul amar, lam perintah yang terdapat pada ayat falyasum, yang merujuk kepada wajib berpuasa bagi mereka yang memasuki bulan Ramadan, yaitu selama keseluruhan bulan. Dan selepas kita menggenapkan bilangan hari dalam bulan tersebut dengan ibadat wajib puasa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan untuk kamu bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Dia berikan petunjuk terhadap kamu. Maka oleh kerana itu, pada malam hari raya kita telah pun melakukan takbir raya, takbiratul Eid, iaitu kita melakukan takbir-takbir hari raya dengan lafaz takbir yang disebut, antara contohnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, iaitulah sebanyak 3 kali takbir pada awal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Itu adalah lafaz takbir atau sirah takbir seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan seperti yang kita maklum hadirin dan hadirat, bahawasanya takbir hari raya ini ia terbahagi kepada 2. Yang pertamanya disebut sebagai takbir mutlak, yang keduanya disebut sebagai takbir muqayyad. Takbir mutlak untuk salat hari raya Aidilfitri ini atau salat hari raya puasa ini, ia bermula apabila terbenamnya matahari pada malam yang ke-30 Ramadan itu. Iaitu macam esok adalah 30 Ramadan. Apabila terbenamnya matahari pada waktu esok dan juga masuknya waktu maghrib, maka waktu maghrib itu telah bermulanya fasa takbir mutlak. Takbir mutlak ni adalah takbir yang kita boleh lakukan pada bila-bila masa sahaja. Tuan-tuan keluar rumah, tuan-tuan pergi ke pasar, tuan-tuan bila-bila sahajalah duduk dalam rumah pun boleh untuk kita bertakbir kepada Allah dengan takbir-takbir yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan satu lagi adalah disebut sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni adalah takbir yang terikat dengan sesudah salat. Jadi sebab itu lepas sembahyang fardu maghrib pada keesokan hari, maka biasanya imam akan memulakan takbir selepas salat maghrib. Kemudian selepas salat isyak pun ada takbir. Selepas salat subuh pada hari raya pun ada takbir. Maka takbir-takbir ini dinamakan sebagai takbir muqayyad, iaitu takbir yang terikat dengan sesudah salat. Dan satu lagi, apabila kita menyambut hari raya korban ataupun hari raya sembelihan Aidul Adha itu, maka kita katakan sama juga, ia turut mempunyai takbir yang 2, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Hakikatnya takbir mutlak ini telah pun bermula menurut sebahagian besar ulama apabila masuk sahaja 1 Zulhijjah, iaitu pada 1 Zulhijjah sudah boleh untuk kita takbir mutlak. Manakala takbir saya minta maaf. Jadi maksud saya di sini adalah takbir muqayyad. Nah, betul. Takbir mutlak bermula pada 1 Zulhijjah. Kemudian takbir muqayyad bermula pada hari Arafah. Takbir muqayyad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, ia bermula pada subuh hari Arafah itu, iaitulah pada 9 Zulhijjah. Maka imam selepas salat subuh daripada tarikh 9 Zulhijjah itu, pada hari orang berwukuf di Arafah ataupun pada hari Arafah, maka imam pada ketika itu selepas salat sudah boleh memulakan takbir. Bukan takbir raya haji ni tak sama dengan takbir raya puasa. Takbir raya puasa betul lah malam raya tu. Tetapi takbir raya haji ni ia bermula pada subuh pagi Arafah tu, ia bukan bermula pada malam hari raya haji. Tidak, jangan, masyarakat kita jangan keliru. Dan pada 9 Arafah terhimpunnya takbir mutlak dan terhimpunnya takbir muqayyad. Pada 9 Arafah terhimpunnya takbir mutlak dan takbir muqayyad. Dan lafaznya juga sama. Sebahagian sahabat seperti Abdullah ibn Umar Mereka juga melafazkan takbir dengan dua kali takbir pada awalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ha, itu lafaz yang disebutkan. Jadi kita apabila kita berhari raya hadirin dan hadirat, banyakkan takbir, banyakkan takbir. Dan takbir ini apabila untuk hari raya puasa, ia tamat sebaik imam telah keluar untuk mendirikan salat hari raya. Apabila imam telah keluar untuk mendirikan salat hari raya, maka sudah tidak ada takbir lagi, apatah lagi selepas daripada salat hari raya Aidilfitri itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Selain daripada itu, untuk kita menyambut Syawal ataupun satu Syawal, sebahagian ulama isyaratkan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun itu dengan ayat yang sesudahnya, iaitu dengan ayat yang berikutnya apabila Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah, yang membawa maksud, dan apabila hamba-hambaku bertanyakan kepadamu tentang aku ini, wahai Muhammad, katakanlah bahawasanya sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab seruan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Dia berdoa kepada aku. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala, namanya adalah kitab Adabud Du'a, adab-adab berdoa. Di dalam itu Al-Imam Ibn Abdul Hadi rahmatullahi alaih, beliau ada menyebutkan sebuah riwayat hadis bahawasanya ada orang ramai dari kalangan umat Islam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu ainallah, di manakah Allah. Lalu menjawab persoalan tersebut, maka turunlah firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka kalau orang tanya kita di manakah Allah, kita boleh menjawab dengan jawapan ini, Allah itu maha dekat. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menjawab panggilan orang yang berdoa apabila dia meminta kepada Allah. Falyastajibuli. Sahutlah panggilan aku dan berimanlah dengan aku, kata Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Maka boleh untuk kita mengambil daripada nas Al-Quran ini, daripada surah Al-Baqarah, bahawasanya kita memperbanyakkan doa selepas daripada kita selesai berpuasa Ramadan dan lebih-lebih lagi pada hari raya Aidilfitri. Sebab itu ada sebahagian ulama mereka membaca doa antaranya Allahumma sallim Ramadan lana ataupun Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا, yang membawa erti Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah, kau sejahterakanlah kami supaya kami dapat bertemu dengan Ramadan, dan juga kau sejahterakanlah Ramadan supaya ia dapat bertemu dengan kami. وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا, dan kau kau terimalah Ramadan daripada kami dalam keadaan ianya diterima, ataupun kau ambillah Ramadan dalam keadaan ianya diterima sebagai amalan soleh. Dan ini adalah hakikatnya doa para anbiya. Para anbiya kalau mereka selepas sahaja melakukan amalan soleh, maka mereka akan berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amalan soleh mereka. Jadi selepas 30 Ramadan, maka kita masuk satu Syawal, kita galakkan diri kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amal soleh kita bersama. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat antara petunjuk Al-Quran antaranya adalah berdasarkan ucapan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, yang mana selepas Nabi Ibrahim membina Kaabah, maka dia mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Cuba tuan-tuan bayang, ini orang yang bekerja, orang yang berusaha, orang yang beramal saleh pun dia berdoa semoga Allah menerima amal salih dia. Maka oleh kerana itu, menjadi sunnah dalam agama kita ini, kalau kita ini berada pada hari raya, untuk mengucapkan doa sesama kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan salih kami dan amalan salih daripada kamu. Ha, jadi ini yang kita lakukan. Kita ucap taqabbalallahu minna wa minkum adalah berhujahkan dengan nas. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, serta setiap amalan saleh yang telah kita lakukan maka digalakkan untuk kita berdoa semoga Allah menerima amalan tersebut. Fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai melakukan ibadah maka berdoalah kepada Allah semoga Allah menerima amalan saleh tersebut. Jadi kita ucapkan sesama kita sama ada menerusi perjumpaan. Dah oleh kerana tahun ini kita tidak boleh untuk pergi berhari raya di rumah orang lain, tetapi menerusi media sosial kita boleh juga mengucapkan doa yang sama. Dalam WhatsApp group ke, dalam Facebook ke, dalam IG ke, dalam Twitter ke, di mana-mana platform media sosial pada satu Syawal, maka boleh untuk kita ini memperbanyakkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan saleh kita dan juga kamu semua. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada beberapa lagi ibadah-ibadah sunat ataupun yang dituntut, yang dianjurkan kepada kita ini apabila kita berada pada hari raya Aidilfitri. Selain daripada kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dan apa-apa sahaja doa-doa yang lain, kita juga dituntut untuk mandi sunat pada pagi hari raya. Kita disunatkan untuk mandi pada pagi hari hari raya. Baik, hakikatnya ini adalah isyarat kerana pada hari raya kita disunatkan untuk menghadiri salat hari raya. Jadi apa-apa sahaja salat yang dihadiri secara berjamaah, semua salat tersebut disunatkan untuk mandi terlebih dahulu. Seperti salat hari raya puasa, seperti salat hari raya korban, seperti salat fardu jumaat, dan juga seperti salat istisqa sekalipun, serta salat dua gerhana, matahari dan bulan. Maka sebahagian ulama, khususnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, mengatakan disunatkan kepada kita untuk mandi dahulu sebelum kita menghadiri salat-salat tersebut. Lalu timbul persoalan, kalaulah kita ini macam mungkin pada tahun lepas dan mungkin juga pada tahun ini, kita tak boleh untuk menyambut ataupun menghadiri salat hari raya secara berjamaah baik di masjid ataupun di surau ataupun di tanah-tanah lapang. Jadi persoalannya, adakah kita disunatkan juga untuk mandi salat hari raya? Adakah kita disunatkan juga untuk mandi salat sunat hari raya? Jawapannya, kita tetap disunatkan juga untuk mandi salat sunat hari raya tersebut. Walaupun kita tidak menghadiri salat berjamaah di masjid dan surau atau di tanah-tanah lapang, maka hakikatnya kita tetap dibenarkan. Inilah yang disebut juga dalam kitab-kitab fiqah seperti yang disebutkan oleh Al-Imamul Khatib Syirbini rahimahullah dan juga para ulama' yang lain. Bahawasanya meskipun kalau kita salat hari raya di rumah, kita disunatkan juga untuk mandi salat sunat hari raya itu. Ataupun saya minta maaf, bukan mandi salat sunat hari raya, jangan salah faham. Mandi sunat hari raya. Tuan-tuan kena cut perkataan salat tu, mandi sunat hari raya. Baik. Kemudian, antara perkara lain yang kita dituntut untuk kita lakukan pada hari raya Aidilfitri adalah kita memilih pakaian yang cantik ataupun pakaian yang indah. Dalam erti kata pakaian yang bersih, pakaian yang indah, pakaian yang cantik. Dan orang kata kalau menutup aurat maka yang ni memang tidak ada perbandingan apa lagi dah. Memanglah asasnya kita memilih pakaian yang menutup aurat. Dalam masa yang sama kita memilih pakaian yang cantik, pakaian yang bersih, pakaian yang indah. Kerana hari raya ini adalah hari kita bergembira. Bergembira dengan mensyukuri nikmat Allah menerusi makan dan minum, bergembira dengan menikmati rezeki Allah dari sudut pakaian-pakaian yang cantik dan seumpamanya. Itulah yang disebut oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan, izharus surur fi a'yadil muslimin min syi'arid din, menzahirkan kegembiraan pada hari-hari perayaan umat Islam adalah sebahagian daripada syiar agama kita ini. Jadi kita nak menzahirkan kegembiraan ni antara caranya dengan memakai pakaian terbaik, memakai pakaian yang cantik, dan tidaklah pula disyaratkan pakaian itu mesti baru beli semalam, tidak. Ataupun mesti pakaian-pakaian baru sehingga menjadikan kita ni perlu beli tiap-tiap tahun pakaian baru. Sebenarnya tidak. Sebaliknya, kita kata bersih, cantik, indah, terbaik. Bukanlah semestinya pakaian yang cantik itu pakaian yang baru. Banyak sahaja kita pakai pakaian orang tengok cantik tapi rupanya dah 5 tahun dah kita pakai baju tu. Ha, jadi oleh kerana itu, dia tidak disyaratkan pakaian itu mesti baru. Tapi kalau ada orang nak beli baru, hukum dia harus. Bukanlah hukum dia jadi makruh ke haram ke tidak. Cuma ada sebahagian ulama mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu yazid ataupun tazid. Yang membawa erti, apa nama, bukanlah hari raya itu bagi mereka yang pakaiannya baru. Tetapi hari raya itu adalah bagi mereka yang mana pahalanya bertambah. Kerana hari raya adalah hari ibadat. Maknanya kita menyambut hari raya dengan tidak berpuasa itu adalah hakikatnya suatu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita berpuasa pada dua hari raya. Jadi apabila kita tidak berpuasa pada dua hari raya, maknanya kita sedang menuruti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa sahaja yang menuruti arahan Nabi maka dia sedang menuruti arahan Allah. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan sesiapa yang mentaati Allah, maka dia mendapat pahala. Baik. Jadi, selain daripada memakai pakaian-pakaian yang baharu, kita juga disunatkan untuk berwangi-wangian pada pagi raya. Maknanya bukanlah semesti kalau kita ini salat hari raya di rumah sahaja, maka kita tidak dituntut untuk berwangian, tidak. Sebaliknya, kita tetap disunatkan juga untuk berwangi-wangian. Ketika mana hari raya pada waktu pagi, apatah lagi kalau sekiranya kita nak menghadiri salat berjamaah di masjid, lebih-lebih bagi mereka yang mendapat rezeki dan peluang salat hari raya di masjid dan surau pada tahun ini, insya-Allah. Baik. Kemudian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, antara perkara sunat lagi yang disebutkan di dalam beberapa riwayat-riwayat hadis, seperti contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Al-Bukhari, bahawasanya kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghlu yawm al-fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra wa ya'kuluhunna witra, yang membawa maksud Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada rumah pada waktu pagi hari raya puasa itu sehinggalah baginda memakan beberapa biji tamar terlebih dahulu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan beberapa biji tamar terlebih dahulu, dan kata Anas ibn Malik, wa kana ya'kuluhunna witra, dan Nabi memakan tamar itu dengan bilangan yang ganjil, sama ada satu ataupun tiga biji. Ha, jadi ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini agak berbeza sedikit dengan hari raya haji. Kalau hari raya haji, kita disunatkan makan tamar ni selepas balik sembahyang raya. Ha, tetapi berbeza dengan hari raya puasa, hari raya puasa kita disunatkan untuk memakan tamar sebelum kita mengerjakan salat sunat hari raya. Maknanya sebelum kita keluar pergi melakukan salat sunat hari raya, kita digalakkan untuk memakan beberapa biji tamar terlebih dahulu. Dan hikmahnya seperti yang disebutkan oleh para ulama-ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini adalah kerana untuk membezakan hari itu dengan hari puasa. Bahawasanya sebelum kita keluar lagi kita dah makan supaya orang tidak menganggap bahawasanya hari itu adalah hari puasa, supaya orang tidak menganggap yang hari itu masih sebahagian daripada puasa, bahkan hari itu sebenarnya adalah hari untuk kita ini makan dan minum sebagai menzahirkan syukur terhadap rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, antara sunnah lagi daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada pagi raya tersebut adalah baginda ketika keluar, yang ini saya menceritakan dalam suasana keadaan yang normal, iaitu keadaan di mana masyarakat kita ini dibenarkan untuk menghadiri salat sunat hari raya baik di masjid ataupun surau ataupun di tanah-tanah lapang. Maka ini antara yang ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat Nabi kita Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'aidin khalafa at-tariq, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berada pada hari raya, baginda akan melalui jalan yang berbeza. Apa maksud melalui jalan yang berbeza? Maknanya semasa pergi, Nabi lalu jalan yang lain menuju ke masjid. Semasa pulang, baginda sallallahu alaihi wasallam menuju jalan yang lain untuk menuju ke rumah. Atau baginda melalui jalan yang lain untuk menuju ke rumah. Yang ini tujuannya tidak lain, tidak bukan, adalah untuk baginda bertemu dengan ramai orang sebenarnya. Nabi nak melalui jalan yang lain supaya baginda dapat bertemu dengan ramai orang, dan dalam masa yang sama boleh kita mengucapkan doa kepada orang-orang yang berbeza pada pagi raya tersebut. Boleh kita mengucapkan doa pada orang-orang yang berbeza dan kita mengucapkan tahniah, apa nama, Aidukum Mubarak, Taqabbalallahu minna wa minkum dan seumpamanya, ataupun Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ini antara doa-doa yang boleh untuk dibaca dan diucapkan kepada sesama kita menjelang keberadaan kita pada hari raya kelak. Baik. Ada suatu yang saya tertarik dengan sebuah kata-kata daripada tokoh salafus salih dari kalangan ulama-ulama kita yang terdahulu. Mereka kata, ini di saya baca dalam Kitabul Wara', ditulis dalam kitab Al-Wara' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, yang mana dalam itu ada sebuah kata-kata yang dinukilkan bahawasanya perkara pertama yang kami lakukan pada hari raya kami adalah kami menundukkan pandangan kami. Ini perkara pertama yang kami lakukan pada hari raya adalah kami menundukkan pandangan kami. Ini tidak pelik kerana ini tidak pelik kerana hari raya memang digalakkan semua untuk keluar menghadiri salat hari raya. Antaranya yang dapat hadir salat hari raya adalah orang perempuan dan juga wanita-wanita haid. Ialah menghadiri, bukannya nak suruh dia semayang, nak suruh dia hadir sahaja. Gitu juga kanak-kanak, hatta gadis-gadis, anak-anak dara pun keluar sekali. Jadi apabila berlaku perkumpulan dan perhimpunan seperti ini, maka boleh jadi kalau kita tidak menjaga pandangan kita, boleh menjebakkan kita ke arah maksiat dan seumpamanya. Lalu kita mengatakan, kita tundukkan pandangan pada hari raya. Kita tundukkan pandangan pada hari raya. Dan ini, sekarang ini pula mungkin kita mengatakan, oh sekarang ini kita sudah tidak berhari raya di rumah dan kita sudah tidak menziarahi sebahagian dari kalangan masyarakat dan seumpamanya, maka kita katakan betul, tetapi kita masih ada Facebook dan kita ada Instagram. Jadi waktu itu juga hari raya adalah hari kita menundukkan pandangan. Waktu tambahan-tambahan pula kita pada hari raya ni masing-masing jadi model tidak berbayar. Maknanya di Instagram kita tu masing-masing kita punya pakaian kita punya, orang kata, maknanya kita punya ni lah fashion kita dan seumpamanya, kita punya ni hebat lah nampak. Pakaian itu, pakaian ini, pakaian ini. Jadi yang lelaki kena jaga pandangan dan yang perempuan kena jaga pandangan. Yang lelaki kena jaga pandangan, yang perempuan kena jaga pandangan. Yang lelaki kena tutup aurat dan yang perempuan kena tutup aurat. Jadi sama sahaja. Jadi kedua-duanya Allah suruh. Allah suruh kita tutup aurat dan Allah suruh kita jaga pandangan. Baik. Jadi ini pun antara perkara yang perlu ditekankan. Ditekankan kepada kita semua. Bagi raya, jaga pandangan. Hatta dalam media sosial sekalipun, hendaklah kita menjaga pandangan mata kita daripada kita terlalu melihat perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemaksiatan kepada Tuhan kita subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kemudian kita nak pergi kepada perbahasan yang terakhir sebelum kita tutup dalam tempoh lebih kurang 10 minit sahaja lagi, iaitulah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitri fa salla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya puasa, lalu baginda mendirikan salat hari raya sebanyak 2 rakaat dan baginda tidak melakukan salat yang lain sebelum atau selepasnya. Ha, maknanya tidak adalah salat qabliyah dan ba'diyah pula untuk sembahyang raya ni. Jadi pergi sahaja buat salat hari raya tu, memang pagi-pagi tu dah angkat sahaja takbir dan niat salat hari raya. Ha, niat salat hari raya puasa. Jadi kita katakan nak salat hari raya ni, dia adalah salat 2 rakaat. Dia adalah salat 2 rakaat. Dan ia berbeza dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ia berbeza dengan salat fardu Jumaat. Bahawasanya salat fardu Jumaat ni didahului dengan khutbah, 2 khutbah kemudian barulah 2 salat, iaitu 2 rakaat salat. Tetapi berbeza dengan salat hari raya, maka kita mengatakan bahawasanya salat hari raya ini adalah didahulukan dengan 2 rakaat salat, kemudian barulah diikuti dengan khutbah. Barulah diikuti dengan khutbah. Jadi khutbah raya mungkin dari kalangan kita ini yang akan berkhutbah di rumah. Ha, yang tadi itu model tidak berbayar. Sekarang ini adalah kita ni khatib tidak bertauliah pula. Jadi apabila kita ni menjadi khatib di rumah masing-masing dan menjadi imam salat hari raya, maka kita kena tahu juga hukum hakam yang terkait dengan salat hari raya. Hukum hakam yang terkait dengan salat pada hari raya ini. Pertama, kita tahu salat sunat hari raya tidak termasuk dalam kategori wajib, tetapi ia adalah salat sunat yang muakkad sebenarnya. Ia adalah salat sunat yang muakkad. Kemudian kita mengatakan bahawasanya dari sudut bilangan rakaat, jumlah rakaatnya adalah sebanyak 2 rakaat. Dan bacaannya juga sebenarnya adalah sama dengan bacaan pada hari Jumaat, iaitu pada rakaat yang pertama kita disunatkan untuk membaca surah Al-A'la, suratil A'la, manakala pada rakaat yang kedua kita disunatkan untuk membaca surah Al-Ghashiyah, iaitu pada rakaat yang pertama kita angkat takbiratul ihram dan juga dia ada panggil sebagai takbir yang lain, iaitu takbir yang berikutnya itu sebanyak 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua takbiratul ihram dan diikuti dengan takbir sebanyak 5 kali. Ha, jadi 7 kali pada rakaat yang pertama, yang kedua pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali, dan kemudiannya kita membaca surah Al-Fatihah, dan selepas Al-Fatihah itu kita membaca surah Subbihisma Rabbikal A'la Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Manakala selepas surah Fatihah pada rakaat yang kedua pula, maka kita membaca surah Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah, sehinggalah kepada ayat yang terakhir. Ha, jadi selepas itulah baru kita ni berkhutbah. Barulah kita ini berkhutbah. Dan khutbah hari raya ini, kalau orang yang sembahyang seorang, sembahyang sunat salat hari raya seorang diri macam orang bujang, boleh. Hukumnya dibolehkan. Cuma kalau dia sembahyang seorang, tak perlulah khutbah, siapa nak dengar. Melainkan dia buat Facebook live lah. Tapi sebenarnya kalau dia seorang tak perlu, tidak ada keperluan. Cuma kalau dia buat salat hari raya bersama dengan keluarganya, maka yang di sini perlu kepada khutbah. Kerana untuk memberikan orang kata peringatan dan memberikan ilmu dan juga memberikan orang kata pesanan-pesanan untuk kita mendepani hari raya Aidilfitri. Baik. Dan kemudiannya selesailah salat kita. Dan kemudiannya selesailah kita punya salat. Lalu para ulama memberikan isyarat bahawasanya puasa adalah hari raya adalah hari untuk kita menzahirkan syukur. Tetapi kalau kita mengikut kepada konsep yang sebenar, dalam kita menzahirkan kesyukuran itu, kita tetap juga perlu mengingati kesusahan orang lain, dan seumpamanya kita tidak membazir dalam bab-bab makanan, dalam bab-bab kuih raya, dalam bab-bab jamuan raya. Kita elakkan sebarang pembaziran seperti ini, kerana ini bukan hikmah daripada hari raya yang dituntut oleh oleh syarak, tetapi hikmahnya adalah untuk kita membesarkan Allah dan mensyukuri nikmat Allah serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi itulah dianya serba sedikit perbahasan yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan salat kita pada ataupun berkenaan dengan ibadah kita pada hari raya. Dan dalam tempoh 4 minit, suka untuk saya ingat dan pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, macam saya sebut pada mukaddimah kuliah kita tadi, bahawasanya yang menarik dengan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala adalah selepas sahaja beliau membahaskan berkenaan dengan bulan Ramadan, masuk sahaja perbahasan bulan Syawal, beliau terus memberikan isyarat bahawasanya bulan Syawal ini disunatkan untuk kita melakukan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Maknanya tak ada dah perbahasan panjang lebar berkenaan hukum hakam hari raya, tidak. Tapi dia mula-mula je Syawal, dia seolah-olah dia bagi isyarat Syawal bulan puasa juga. Ha, itu. Syawal adalah bulan puasa juga. Cuma ia tidaklah sewajib puasa Ramadan, ia adalah puasa yang hukumnya sunat muakkad, iaitulah puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Yang diberikan jaminan dan kelebihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Kita maklum sebentar tadi bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya bulan yang paling bilangan hari dalam sebulan maksimanya adalah sebanyak 30 hari. Jadi kalaulah ada dalam setahun tu 12 bulan, maka 12 kali 3 bersamaan 12 kali 30 bersamaan dengan 360. Jadi kalau kita dah puasa Ramadan iaitu sebanyak 30 hari, kemudian kita ikuti pula dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka 30 campur 6 bersamaan dengan 36. Dan Al-Quran mengatakan dalam surah Al-An'am, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, siapa yang buat satu kebaikan dia mendapat 10 ganjaran. Jadi 36 kali dengan 10 digandakan dengan 10 adalah menyamai 360. Jadi oleh kerana itu, sesiapa yang mahukan untuk mendapat pahala puasa sepanjang tahun, maka hendaklah dia melakukan puasa Ramadan 30 hari dan diikuti dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Jadi ada orang timbulkan persoalan, boleh ke kalau kita nak gabung puasa qada dengan puasa 6? Kita kata utamanya adalah dipisahkan, kerana hakikatnya puasa qada adalah bahagian daripada puasa Ramadan. Jadi kalau siapa yang meneliti hadis itu dengan benar, maka kita kata Nabi kata summa, siapa man sama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, termasuk Ramadan ni puasa adaan, ada termasuklah Ramadan tu puasa qada. Maknanya puasa qada yang terhadap kita tinggalkan terhadap hari-hari Ramadan tu adalah puasa Ramadan hakikatnya. Ha, jadi summa, summa ni yufidu tertib. Maknanya kalimah summa membawa erti mengikut turutan. Dia selesai puasa 30 hari dahulu, kemudian baru dia buat puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka barulah dia mendapat pahala puasa penuh berpuasa sepanjang tahun. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Walaupun ada 5 minit lagi daripada jadual asal, tapi saya minta keuzuran kepada semua yang hadir kerana saya pun nak bersiap sedia nak berbuka puasa dan seumpamanya. Saya mohon maaf kepada semua yang hadir, jawatan kuasa penganjur dan seumpamanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua kerana sudi hadir mendengar dan menonton, sudi komen dan share di ruangan Facebook masing-masing. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Semoga Allah rahmati kita dalam hari-hari terakhir kita daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Semoga Allah menerima segala amalan salih kita semua. Amin. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu. Aqulu ma sami'tum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.